Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Seneng banget Anda bisa meluangkan waktu buat gabung bareng kita di sini. Ya, halo semuanya. Gini, saya ingin Anda membayangkan sebuah skenario sejenak. Skenario yang saya yakin pernah jadi mimpi buruk atau ya mungkin realitas sehari-hari buat Anda yang ngurusin sistem IT skala besar. Pasti ada yang pernah ngalamin ini. Benar, bayangkan Anda lagi jalankan sebuah sistem e-commerce. Anda dan tim tuh udah ngelakuin semuanya dengan benar. Sistem berjalan mulus banget di tahap uji coba. Staging beres. Iya, staging beres, load testing aman, peluncuran awal sukses besar. Terus hari yang ditunggu-tunggu tiba, flash sale akhir tahun. Nah, ini biasanya momen kritisnya. Tepat, trafik melonjak sampai 10 kali lipat cuma dalam hitungan detik. Dan tiba-tiba, payment gateway Anda, layanan pihak ketiga ini, mulai melambat. Waktu responsnya melar. Betul. Yang biasanya cuma 200 milidetik, tiba-tiba melar jadi 5 detik. Aplikasi Anda nyoba nunggu, thread pool mulai numpuk karena tertahan, dan dalam hitungan menit, seluruh situs mati total. Seluruh situs mati total. Bukan cuma pembayarannya yang gagal, tapi pelanggan bahkan nggak bisa lihat katalog produk, nggak bisa login, blank sama sekali. Jutaan rupiah melayang tiap detiknya, alarm bunyi di mana-mana, tim panik nyari akar masalah. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya salah di sini? Kenapa satu layanan eksternal yang melambat aja bisa bikin seluruh infrastruktur Anda lumpuh? Akar masalahnya sebenarnya bukan di payment gateway yang melambat itu. Terus di mana? Di sebuah asumsi yang sangat naif di pihak kita. Asumsi yang umum banget di industri teknologi. Asumsi bahwa semua komponen bakal selalu berjalan normal. Tepat. Dari catatan analitis dan studi kasus soal failure modes dan chaos engineering yang kita telusuri hari ini, premis utamanya tuh sangat jelas. Dan ini mendobrak kebiasaan lama. Di mana tuh premisnya? Dalam sistem terdistribusi yang kompleks, kegagalan itu bukanlah sebuah pengecualian. Bukan sesuatu yang jarang terjadi. Tapi kegagalan adalah kondisi default. Kondisi default? Iya. Jaringan pasti bakal melambat atau putus. Hard drive pasti bakal mati. Dan manusia, dengan segala kehebatannya, pasti bakal ngelakuin kesalahan deployment atau salah konfigurasi. Oke, mari kita urai ini. Premis bahwa kegagalan adalah kondisi default ini kedengarannya sangat pesimistis ya. Memang terkesan begitu awalnya. Maksud saya, misi kita di sesi ini kan bukan buat nyari cara ngebangun sistem yang 100% anti gagal kan? Karena dari apa yang kita kumpulkan, itu kayaknya cuma ilusi. 100% anti gagal itu mitos. Nah, kita justru mau membedah gimana cara ngerancang arsitektur yang tangguh banget. Sampai-sampai ketika komponennya meledak, yang mana itu pasti terjadi? Sistem Anda cuma tersenyum dan terus jalan. Benar, tapi sebelum kita masuk ke solusinya, kenapa kita bisa seyakin itu kalau kegagalan adalah kepastian matematis? Karena skalanya. Bukannya teknologi cloud modern justru bikin ketersediaan nyaris sempurna? Sayangnya, justru skala dari teknologi cloud itulah yang bikin kegagalan jadi pasti. Ini murni masalah statistik dasar sih. Statistik yang sering diabaikan engineer. Betul. Terutama pas mereka pindah dari arsitektur monolitik ke microservice. Mari kita hitung-hitungan probabilitas sedikit. Boleh. Katakanlah Anda punya infrastruktur dengan 1000 nodes atau server. Oke, 1000 server. Dan mari asumsikan server-server ini punya uptime atau tingkat keandalan 99,9%. 99,9. Itu terdengar luar biasa, kan? Ya, di atas kertas, angka itu berarti satu server cuma mengalami downtime sekitar 8 jam dalam setahun penuh. Sangat andal. Tapi, karena Anda punya 1000 server yang beroperasi barengan, probabilitas bahwa setidaknya ada satu server yang mati di hari apapun mendekati 100%. Mendekati 100% tiap harinya. Anda bakal ngadepin kegagalan komponen setiap hari, tanpa henti. Gila. Ini bukan indikasi desain yang buruk loh ya, atau tim infrastruktur yang nggak kompeten. Ini sekedar realitas matematika yang bekerja melawan Anda seiring bertambahnya skala sistem. Berarti pada dasarnya kita main statistik yang nggak mungkin kita menangkan kalau kita nuntut kesempurnaan. Nggak akan pernah menang. Dan yang bikin saya takjub, ketika kita masukin elemen manusia ke dalam persamaan ini, ada data spesifik yang kita bacaan. Ya, soal human error. 70-80% insiden di production itu disebabkan oleh human error. Entah salah ketik pas konfigurasi jaringan. Atau eksekusi skrip migrasi database yang keliru. Atau ngerilis kode yang belum teruji. Pertanyaan saya, apa ini berarti kita harus nyingkirin manusia dari proses operasional sebisa mungkin? Itu reaksi insting yang wajar sih, tapi keliru. Keliru kenapa? Manusia emang sering jadi pemicu insiden, tapi sistemlah yang memungkinkan pemicu kecil itu berubah jadi ledakan bencana. Ah, jadi sistemnya yang ngasih ruang buat meledak. Tepat. Sistem yang rapuh, yang nuntut intervensi manual yang rumit, itu akar masalah sebenarnya, bukan manusianya. Menarik. Dan yang bikin situasi di sistem terdistribusi ini jadi mimpi buruk buat didebug, itu adalah fenomena yang namanya partial failure. Kegagalan parsial. Iya. Kalau di arsitektur lama yang monolitik, server itu biasanya biner. Hidup atau mati. Betul. Layar biru, udah selesai. Ketahuan matinya. Tapi sekarang, jaringan mungkin nggak putus total. Cuma kehilangan 10% paket data secara acak. Atau database-nya kelihatan sehat. Menerima koneksi. Tapi beberapa query tertentu yang butuh join kompleks, tiba-tiba ngalamin timeout. Jadi sistemnya nggak mati secara eksplisit ya? Nggak. Ia cuma berperilaku layaknya zombie. Zombie sistem. Dia ngerespons, tapi lambat, nggak konsisten, dan justru nguras sumber daya komponen lain. Yang nyoba interaksi sama dia ikut terseret lambat. Balik dalam 50 milidetik. Ya, apakah Anda berasumsi begitu? Karena kalau iya, Anda lagi ngebangun fondasi di atas pasir. Nah, terus apa yang terjadi kalau satu servis zombie ini mulai nularin efeknya ke yang lain? Disinilah kita berhadapan sama ancaman terbesar buat sistem skala besar. Cascading failures. Kegagalan berjenjang. Kegagalan tunggal pada satu node itu jarang banget matiin seluruh sistem. Yang ngebunuh infrastruktur adalah efek dominonya. Mekanisme keruntuhannya gimana tuh secara persis? Pas satu dependensi melambat, dia bakal nahan resources kayak memory dan thread pool di service yang manggil dia. Jadi service pemanggilnya nungguin terus? Ya, service pemanggil ini akhirnya kehabisan resource. Ikut lambat, dan nahan resource di service yang manggil dia lagi. Begitu terus sampai ke depan? Sampai load balancer di paling depan nggak bisa ngerespons request dari pengguna sama sekali. Efek domino yang fatal. Apa ada analogi real world yang bisa ngegambarin gimana aplikasi kita tanpa sadar malah mempercepat keruntuhan ini? Ada satu fenomena yang sering banget kejadian pas sebuah servis baru aja pulih dari downtime. Thundering herd ya? Ya, kawanan yang menggemuruh. Bayangkan skenario pemadaman listrik di gedung perkantoran masif. Semua perangkat mati. Terus tiba-tiba listrik dari generator utama nyala lagi. Apa yang terjadi? Ratusan mesin AC di gedung itu nyala di detik yang sama persis. Secara otomatis, Yan? Otomatis. Lonjakan daya tarikan awal yang masif ini langsung bikin generator utama kelebihan beban. Dan jepret lagi, breakernya mati lagi. Di dunia software, ini persis sama apa yang kita sebut retry storm. Badai coba ulang. Jadi klien atau microservices lain secara serentak ngulang request mereka ke dependensi yang lagi kewalahan. Atau yang baru aja mau napas dan pulih. Dan gempuran request ulangan ini malah ngebunuh service itu lagi. Tepat sekali. Yang sangat memukau di sini adalah gimana mekanisme retry storm ini bisa ngelumpuin entitas teknologi raksasa. Kita punya contoh studi kasus nyata soal ini kan? Ya, mari kita lihat insiden pemadaman AWS Kinesis bulan November tahun 2020. AWS loh ini, penyedia cloud terbesar. Mereka yang nentuin standar keandalan industri. Tapi mereka ngalamin pemadaman masif yang ngelumpui sebagian besar internet hari itu. Bermula dari apa? Dari sesuatu yang rutin banget. Penambahan kapasitas server di bagian front-end Kinesis. Harusnya kan ningkatin performa. Niatnya begitu. Tapi ini secara tak terduga memicu batas limit operasional di sistem metadata internal mereka. Jadi sistem metadatanya merespon sedikit lebih lambat. Sedikit lebih lambat. Dan tebak gimana klien-klien Kinesis di seluruh dunia ngerespons perlambatan ini. Mereka ngelakuin apa yang selama ini diajarin. Retry. Betul. Mereka ngelakuin retry. Pas request ke Kinesis gagal atau timeout, klien-klien ini otomatis nyoba ngirim ulang. Puluhan ribu klien ngelakuin ini serentak. Retry storm masif terjadi. Beban pada sistem metadata yang udah setengah mati itu melonjak gila-gilaan. Kinesis nggak bisa meroses data baru. Dan karena Kinesis itu tulang punggung buat banyak layanan lain di AWS, efek dominonya nyebar keluar. Saya ingat kejadian itu. Layanan konsumen besar kayak Roku buat streaming TV, terus Flickr, dan banyak aplikasi pihak ketiga ikut tumbang. Arsitektur mereka lumpuh sepenuhnya. Pihak ketiga di cloud ngalamin cascading failure. Jadi, apa makna dari semua ini? Maknanya sangat dalam. Kalau sekelas insinyur AWS aja bisa kejebak retry storm, apa harapan kita? Berarti sekedar bergantung ke pihak ketiga tanpa strategi fallback di level aplikasi kita sendiri? Itu langkah bunuh diri secara arsitektur. Kelalaian arsitektur ya? Kita harus ngerancang sistem pertahanan kita sendiri. Gimana persisnya kita mempersenjatai arsitektur kita ini? Kita harus ngerapin apa yang disebut resilience patterns, pola-pola ketahanan. Ini taktik arsitektur defensif ya? Ya. Yang pertama, dan mungkin yang paling butuh perubahan mindset dari tim produk adalah graceful degradation. Degradasi yang anggun. Sederhananya, sistem harus didesain buat bisa ngorbanin fungsionalitas non-kritis supaya fungsi inti tetap jalan pas krisis. Jangan biarkan satu fitur mati nyeret seluruh aplikasi. Mari kita bawa kembali ke skenario e-commerce di awal tadi. Boleh? Aplikasi e-commerce kan biasanya punya mesin rekomendasi tuh. Yang sering nampilin produk yang mungkin Anda suka. Nah, kalau servis rekomendasi ini tiba-tiba down atau lambat banget, graceful degradation berarti kita merancang supaya halaman utamanya tetap jalan. Cuma bagian rekomendasinya aja yang dihilangkan sementara. Pelanggan tetap bisa nyari barang, masukin ke keranjang, dan check out. Kita nyelamatin transaksi inti. Dengan ngorbanin personalisasi sesaat. Tepat sekali. Pola pertahanan kedua adalah circuit breaker. Kayak sekring listrik di rumah ya? Persis. Kalau ada korsleting di salah satu perangkat, sekring bakal putus buat mutus aliran listrik. Mencegah rumah terbakar. Dalam konteks microservices, kalau Anda tahu layanan payment gateway lagi bermasalah dan ngembalin error 500 terus-terusan, terus-menerus ngirim request ke sana itu tindakan bodoh. Sangat. Itu cuma ngabisin thread pool server Anda sendiri. Circuit breaker di kode Anda bakal ngedeteksi rentetan kegagalan ini. Dan secara otomatis memutus sirkuitnya. Ya. Selama sirkuit terputus, aplikasi nggak bakal repot-repot nyoba ngirim request ke payment gateway itu. Aplikasi langsung ngembaliin pesan error ke pengguna dengan cepat, kayak, mohon maaf pembayaran sedang gangguan, coba 5 menit lagi. Betul. Biar sistem kita nggak terbebani oleh waktu tunggu atau time out. Terus gimana cara sirkuitnya nyambung lagi? Setelah beberapa waktu jeda, circuit breaker bakal ngebiarin 1 atau 2 request lewat. Buat ngetes aja. Kalau payment gateway-nya udah pulih, circuit ditutup kembali, dan traffic jalan normal lagi. Masuk akal. Terus ada lagi pola bulkhead isolation. Nah, ini ngambil inspirasi dari lambung kapal modern. Kapal laut komersial gitu ya? Iya. Mereka kan nggak didesain dengan satu ruang kosong raksasa di bagian bawah. Mereka ngebaginya jadi kompartemen-kompartemen baja kedap air. Supaya kalau nabrak karang dan robek, air cuma masuk ke kompartemen yang bocor itu, kapalnya nggak tenggelam. Implementasinya di software, itu berarti misain sumber daya. Kayak connection pools atau thread pools untuk tiap dependensi ya? Betul. Jadi servis pencarian punya kolam sendiri, servis pembayaran punya kolam sendiri. Kalau pembayaran macet dan ngabisin semua threadnya, servis pencarian sama sekali nggak terpengaruh, karena dia berenang di kolam yang beda. Sangat elegan kan? Bener-bener elegan. Terus, gimana dengan masalah retry storm tadi? Kalau kita butuh ngulang request yang gagal, gimana cara ngelakuinnya tanpa memicu thundering herd? Solusinya adalah exponential back off. Dan ini harus dipadukan dengan jitter. Bisa dijelasin lebih detail? Pas servis Anda gagal menghubungi dependensi dan mau nyoba lagi, jangan nyoba dengan jeda waktu tetap, misalnya setiap 1 detik. Karena kalau 1000 klien nyoba tiap 1 detik, servernya mati lagi. Gunakan exponential back off. Tunggu 1 detik, kalau gagal, tunggu 2 detik, lalu 4 detik, lalu 8 detik. Ngasih waktu buat sistemnya bernapas ya, tapi ini aja kan belum cukup. Belum, karena kalau ribuan klien kebetulan mulai proses back off ini di detik yang sama persis, mereka tetap nyerang barengan di kelipatan detik kedua, keempat, dan kedelapan. Disitulah jitter masuk kan? Tepat. Jitter itu elemen pengacakan matematis. Ditambahin ke jeda waktu tadi. Jadi satu klien mungkin nyoba lagi setelah 1,3 detik, klien lain di 2,7 detik. Klien lainnya lagi di 5,1 detik. Lonjakan traffic yang sinkron tadi dihaluskan jadi aliran request acak. Yang jauh lebih stabil dan bisa ditangani server yang lagi masa pemulihan. Luar biasa gimana matematika sederhana bisa nyelamatin infrastruktur. Banget. Tapi ngimplementasiin semua pola ini rasanya bakal percuma kalau kita buta sama apa yang terjadi di dalam sistem kita sendiri. Makanya, observabilitas itu prasyarat mutlak. Catatan kita emang nekenin banget soal observability ini. Kenapa monitoring tradisional pakai metrik CPU dan memori aja nggak cukup buat sistem modern? Karena di arsitektur terdistribusi, tahu bahwa ada yang rusak itu gampang. Tapi tahu kenapa dan di mana letak kerusakannya itu yang susah ya? Susah banget. Observability ini jauh melampaui sekedar monitoring. Dia dibangun di atas 3 pilar. Metrics, logs, dan traces. Ya. Metrics buat ngelihat tren performa. Logs buat lihat detail kejadian. Dan yang paling penting buat microservices adalah distributed traces. Traces ini ngelacak perjalanan satu request dari pengguna saat ngelewatin puluhan microservices beda ya? Betul. Anda bisa lihat dengan pasti di fungsi mana atau di service mana bottleneck itu terjadi. Tanpa traces, nyelesain masalah kegagalan parsial itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Di ruangan gelap gulita. Iya. Ngomong-ngomong soal ngukur keandalan, ada satu konsep operasional yang brilian banget. Konsep yang mecahin konflik abadi antara tim produk dan tim operasional. Ah, error budget ya? Ya, anggaran kegagalan. Tim produk kan biasanya pengen ngerilis fitur cepat, sementara tim ops pengen jaga stabilitas. Gimana error budget ngebawa dinamika ini? Ini salah satu evolusi budaya engineering terbaik sih menurut saya. Ada mulai dengan netapin service level objective atau SLO. Misalnya kita janji ke pengguna sistem bakal berhasil proses transaksi 99,9%. Nah, berarti Anda secara eksplisit punya anggaran sisa sebesar 0,1% untuk ngalamin kegagalan. Itulah error budgetnya. Dan selama anggaran kegagalan bulan ini belum habis? Tim developer bebas ngerilis fitur baru puluhan kali sehari, bereksperimen, ngambil risiko. Tapi begitu anggarannya habis, katakanlah karena deployment kemarin memicu banyak error dan ngabisin sisa 0,1% itu. Otomatis semua orang harus berhenti. Nggak ada rilis fitur baru sampai bulan depan. Dan bayar utang teknis. Ini ngilangin perdebatan emosional kan? Karena keputusannya diatur oleh kontrak matematis. Sangat elegan. Memaksa penyelarasan insentif. Nah, sekarang sistem pertahanannya udah tangguh, radarnya udah tajam, ada error budget juga. Pertanyaan krusial berikutnya, gimana kita benar-benar yakin semua benteng ini berfungsi pas krisis nyata datang? Nggak bisa cuma nunggu flash sale buat ngebuktiinnya. Disinilah bagian yang sangat menarik dan mungkin kedengaran radikal buat beberapa orang. Mari kita bahas soal chaos engineering. Wah, ini dia puncaknya. Waktu saya pertama kali dengar istilah ini, rasanya kayak anarkisme digital loh. Anda sengaja ngerusak sistem Anda sendiri. Terdengar seperti itu ya? Maksudnya, ini bukan sekedar insinyur iseng yang matiin server di hari Jumat sore buat ngetes mental tim ops, kan? Sama sekali bukan. Walaupun ada kata chaos, ini tuh sebenarnya eksperimen ilmiah. Sangat metodis dan terkontrol. Dan dilakuin langsung di production environment. Apa bedanya sama testing software biasa? Sangat fundamental. Pengujian tradisional kayak unit test itu memvalidasi apa yang sudah Anda ketahui. Kita nulis tes buat skenario yang udah kita bayangin. Ya, sedangkan chaos engineering bertujuan untuk menemuin kelemahan sistemik yang tidak Anda ketahui. Blind spots. Ngeeksplorasi ketidaktahuan. Terus gimana langkahnya biar nggak ngerugiin bisnis? Nggak mungkin kita cabut kabel database utama gitu aja kan? Prinsip kuncinya adalah mengontrol blast radius, radius ledakan. Nggak sabotase lembah buta ya? Nggak. Pertama, tentuin steady state, metrik bisnis yang nunjukin sistem jalan normal. Misal, jumlah checkout per menit stabil di 500. Kedua, bikin hipotesis. Ya, misal. Kalau kita matiin satu node dari servis keranjang belanja, load balancer bakal otomatis mindahin traffic ke node lain. Dan metric checkout-nya nggak akan turun. Tepat. Ketiga, Anda rancang injeksi kegagalannya secara spesifik ke satu node itu. Siapin tombol rollback buat jaga-jaga. Terus eksekusi dan amati. Kalau metric checkout tetap stabil, hipotesis terbukti. Kita makin pede sama sistem kita. Tapi kalau metric checkout tiba-tiba anjlok, eksperimen dihentikan secepatnya, node dinyalain lagi, dan aha, kita baru aja nemuin kerentanan kritis di hari Selasa siang yang tenang. Daripada nemuinya jam 2 pagi pas traffic lagi memuncak? Ini persis banget kayak cara kerja vaksin di tubuh manusia ya. Gimana tuh? Kita masukin patogen atau stresor yang udah dilemahkan supaya sistem imun kita bereaksi, belajar, dan bentuk antibodi yang lebih kuat. Analogi yang sangat presisi. Memang begitu esensinya, tapi kalau ditarik ke gambaran yang lebih besar, aspek teknis matian server itu bagian gampangnya. Oh iya, tantangannya di mana dong? Di kesiapan budaya manusia dalam organisasinya. Nerapin ini di perusahaan dengan budaya yang beracun itu resep menuju kehancuran nyata. Saya sepenuhnya setuju. Ini masuk ke isu psikologis ya. Tim tuh mutlak butuh yang namanya psychological safety, rasa aman secara psikologis. Betul. Kita semua yang kerja di IT pasti pernah ngerasain momen horror jadi junior engineer yang keringet dingin karena nggak sengaja ngedrop table database. Atau bikin konfigurasi yang bikin situs down. Di organisasi tradisional, reaksi pertama manajemen biasanya nyari kambing hitam. Siapa yang nekan tombol deploy itu? Apa yang mendominasi, organisasi Anda udah gagal. Karena insinyurnya bakal ketakutan. Mereka bakal mulai nyembunyiin masalah, ngebangun birokrasi yang kaku, eksperimen dan inovasi bakal mati. Terus organisasi yang matang ngelakuin apa pas ada insiden? Mereka nerapin blameless postmortem, evaluasi tanpa menyalahkan individu. Jadi ngubah pertanyaan dari siapa yang ngacau, jadi kenapa sistem kita ngizinin insinyur ini bikin kekacauan? Persis. Kalau engineer junior bisa bikin sistem lumpuh cuma karena typo di command line, masalahnya bukan di dia. Masalahnya di arsitektur yang miskin penjagaan keamanan. Postmortem yang sehat itu ngasilin tindakan sistemik, nambah validasi otomatis, atau mempercepat mekanisme rollback. Nggak ada ruang buat nyari kambing hitam. Nah, ngomongin soal budaya kerja yang salah, ada beberapa anti-pattern beracun yang sering nggak sadar dipelihara perusahaan. Ini penting banget buat dibongkar. Salah satu favorit saya, dalam artian buruk ya, itu hero culture, budaya pahlawan. Perusahaan tuh sering banget ngasih pujian besar, tepuk tangan di town hall, sampai bonus, ke engineer yang begadang sampai subuh madamin api. Menyelamatkan database yang mau hancur. Nah itu. Kenapa ini bahaya? Karena ini nyiptain struktur insentif yang salah sasaran. Iya. Kalau Anda terus ngehargain pemadam kebakaran, orang bakal secara bawah sadar membiarkan kebakaran terjadi. Supaya mereka punya kesempatan tampil jadi pahlawan. Iya. Sementara itu, engineer pendiam yang merancang arsitektur dengan sangat brilian dan presisi sampai kebakaran nggak pernah terjadi. Malah diabaikan ya, karena nggak ada dramanya, sistemnya jalan stabil dan membosankan. Betul sekali. Nggak ada yang neprokin sistem yang nggak pernah down. Terus ada jebakan fear-driven freeze, pembekuan karena asa takut. Ini biasanya abis insiden besar yang memalukan. Manajemen panik, terus ngebekuin semua deployment, segala hal harus ngelewatin 5 lapis persetujuan komite keamanan. Padahal sistem yang nggak diperbarui secara konstan, itu justru numpuk utang teknis dan celah keamanan. Membekukan perubahan karena takut itu bukan ketahanan ya. Itu stagnasi yang bakal ngebunuh produk. Sangat setuju. Dan satu lagi anti-pattern yang lazim itu alert fatigue, kelelahan akibat alarm. Banyak tim mikir punya ribuan notifikasi monitoring itu bagus. Kenyataannya, kalau alarm bunyi terus buat hal kecil, tim bakal kebal. Slack-nya di-mute semua. Terus, pas alarm kritis beneran bunyi, nggak ada yang peduli karena udah dianggap suara latar. Kalau alarm nggak memicu tindakan perbaikan yang spesifik, itu sekedar polusi suara. Nah, buat nyintesis semua wawasan padat ini, gimana kita harusnya mendefinisikan ulang ketahanan? Kita harus balik ke prinsip manajemen resiko. Resiko itu sama dengan likelihood dikali impact. Kemungkinan dikali dampak. Di sistem kompleks, probabilitas gagal atau likelihood-nya itu selalu mendekati 100%. Pasti gagal. Jadi, seluruh energi kita harus difokusin buat ngendaliin dampaknya. Impaknya. Ngukur dampaknya ke pengguna gimana yang benar? Pakai rata-rata kecepatan sistem. Jangan terpaku pada rata-rata. Rata-rata itu nipu. Anda harus lihat persentil ke-99, P99. P99 ini mewakili 1% pengguna yang dapat layanan paling buruk ya? Walaupun rata-rata respon sistem Anda cepek milidetik, kalau ada 1% pelanggan VIP terjebak timeout 10 detik pas bayar. Reputasi bisnis kita tetap hancur di mata mereka. Makanya, ketahanan bukan sekedar baris kode software. Ketahanan adalah properti organik dari sebuah organisasi secara menyeluruh. Wah, kesimpulan yang sangat mencerahkan. Ketahanan adalah properti organik dari keseluruhan organisasi, mulai dari arsitektur teknis sampai budaya kerja. Betul. Untuk Anda yang nyimak dari tadi, mari kita rekap perjalanan esensial kita hari ini. Kita udah mendobrak asumsi lama dengan satu kebenaran yang tak terelahkan. Sistem terdistribusi pasti gagal. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Sistem yang diklaim nggak pernah gagal, cuma sistem mati yang nggak pernah berubah. Untuk mencapai ketahanan sejati, jadikan asumsi kegagalan sebagai desain fundamental. rancang sekat isolasi kayak kapal laut, bangun visibilitas tajam, dan tinggalin ego nyari kambing hitam. Dan yang paling menantang, beranikan diri untuk secara sengaja nyuntikin kekacauan ke lingkungan Anda. Kegagalan itu guru terbaik kalau dikelola dengan metodis. Pilihan kita bukan antara gagal atau tidak gagal ya. Kegagalan pasti datang. Pilihannya cuma apakah mau gagal secara acak dan mematikan bisnis? Ataukah gagal secara elegan, terkendali, dan bangkit lebih kuat? Pertanyaan yang wajib direnungkan banget. Nah, sebelum kita menyudahi eksplorasi yang intens ini, hal ini memunculkan satu pemikiran provokatif untuk Anda. Apa itu? Kalau Chaos Engineering bisa bantu kita ngebentuk software yang luar biasa tangguh lewat penyuntikan stres yang disengaja, gimana Anda bisa nerapin prinsip rekayasa kekacauan ini ke kehidupan personal Anda? Menarik. Ke karir atau ke tim Anda sendiri? Apa bentuk tekanan kecil dan terkontrol yang bisa Anda ciptakan hari ini biar mental dan operasional Anda nggak hancur pas krisis besar beneran datang besok? Layak buat dipikirin. Selamat mengeksplorasi pemikiran tersebut. Terima kasih banyak udah nyediain waktu buat membedah materi fantastis ini bareng kami. Teruslah pertanyakan asumsi dasar Anda. Dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya. Sampai jumpa.